وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Video tadi menggambarkan bagaimana seharusnya muslim bersikap. Dia bilang seharusnya kita umat Islam ini kalau perlu jangan nunggu disadap. Kalau perlu rekam kehidupan kita sehari-hari lalu kasih mereka agar mereka melihat apa yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau perlu mereka menyadap semua isi telepon kita, WA kita, biar mereka melihat bahwa kita adalah orang yang menjalani Islam dan kita harus bangga bersama Islam. Berani begitu? Tidak perlu kecewa dengan sadapan-sadapan mereka. Toh, Karin, setan dan jin juga 24 jam memantau kehidupan kita. Dan banyak jin-jin yang memantau kehidupan 24 jam itu masuk Islam di tangan orang-orang yang saleh. Nah ini contoh kepribadian yang memang jujur dalam menjalani hidup. Ini contoh pribadi seorang muslim yang memang membawa misi hidup. Karena bukankah kehadiran sang nabi datang ke dunia ini untuk kita contoh semua sikap hidupnya? Dan begitulah seharusnya kita yang mengemban misi Islam ini. Kita mengemban misi Islam ini harusnya juga senang jika seluruh kehidupan kita disadap. Dan ini zaman kita udah gak bisa menghindar lagi. Pesan penting juga dari pembicara tadi adalah bahwa kita harus bangga punya Islam. Islam yang kita bawa ini adalah pesan yang Allah pesankan kepada kita, yang Rasulullah pesankan kepada kita. Itu hidup. Jadi muslim-muslim yang berkualitas adalah muslim yang hidupnya selalu membawa pesan bagi orang lain. Kalau perlu semua yang dia lakukan dalam hidupnya untuk mendakwahi orang kafir dan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang muslim. Dua itu menjadi visi besar hidupnya. Yang pertama, berdakwah pada orang kafir, karena kata dakwah pada awalnya adalah ditujukan kepada orang kafir. Rasul berdakwah kepada siapa? Kepada orang kafir. Sementara kepada sesama muslim, amar ma'ruf. Kenapa? Karena mereka sudah tahu yang ma'ruf, tinggal sering-sering saja di perintahkan kepada yang ma'ruf karena kadang-kadang suka lalai. Kepada sama muslim nahi mungkar karena mereka sudah tahu yang mungkar. Cuma seringkali lalai. Bagaimana cara berdakwah dan bagaimana cara beramar ma'ruf nahi mungkar? Berdakwah kepada kafir, amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama muslim adalah dengan memberi contoh hidup, kan? Begitu seharusnya seorang muslim itu. Dan itu yang ditunjukkan oleh video tadi. Sungguh-sungguh menjalani hidup. Justru ketika kita minta untuk tidak disadap oleh orang kafir, berarti menunjukkan lemahnya misi hidup kita sendiri. Berarti ada masalah sama kita, betul nggak? Kenapa takut disadap? Kan mestinya menggunakan gadget, soal telepon misalnya. Berkatalah yang baik, falyakul khairan aw yasmut, atau diam. Kan itu mestinya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Harusnya ditulis stikernya di sini nih sebelum dibuka. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau memilih diam gitu. Jadi gak ada masalah sebetulnya. Dan kesian yang nyadap pada akhirnya masuk Islam semua gitu. Maksud saya bukan kesian dalam pengertian ya gagal total dia. Nah cuma ya yang namanya kafir tetap aja kafir, yang benci ya tetap benci. Semua cerita baik kita juga kadang suka dipelintir. Tetapi terus saja menjadi orang baik yang menjalankan kebaikan. Tapi yang menarik, beliau tinggal di Amerika, bahkan berharap kepada lembaga-lembaga atau aparat-aparat di Amerika, please rekam gue gitu kira-kira. Please sadap gue gitu kira-kira. Inilah kami Islam. Kami bangga karena kami membawa Islam. Bahkan ada yang dikorbankan untuk keluarganya. Dia bilang, saya tidak peduli anak-anak kamu nanti jadi apa. Di mata saya, kamu adalah gagal. Ini you fail. Walau dunia dalam genggaman kamu, bagi saya, kalau kamu mati tidak membawa Islam, aku tidak bahagia. I'm not happy. Tapi kalau kamu satu hari makan dari onggokan sampah, tidur di kursi taman karena tidak punya rumah, tapi kalau kamu bisa membawa Islam dan mati bersama Islam, aku bangga sama kamu. Ini memang ciri-ciri orang yang punya visi dalam hidupnya. Sekarang berapa banyak orang yang hidup dengan kemewahan tapi dengan semua kecurangan dan perilaku haramnya. Bahkan terhadap keluarganya sendiri, diceritakan kan, bagaimana anak yang terakhir sering menangis, kenapa malam ini tidak tidur bersama kami? Kenapa besok pagi tidak antarkan aku sekolah? Alasannya sederhana. Bagi saya, kalau saya mati nanti dapat minum seteguk air dari Danau Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW, itu sangat indah. Tidak mudah untuk menjalani hidup seperti ini. Tidak mudah, wahai anakku. Sayang, ayah mau tidur setiap malam bersama kamu. Ayah juga ingin antarkan kamu setiap hari sekolah, liburan bersama kamu. Tapi hidup bukan hanya untuk itu. Hidup adalah bagaimana menjadi penerus risalah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hidup. Nah karenanya pada malam hari ini saya ingin mengulangi kembali, barangkali saya pernah bicara tentang upgrading status. Ya, status iman. Saya mau tanya, coba periksa hati kita semua. kalau nama Allah disebut. Ada enggak yang namanya innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum? Kita lihat yang pertama ini. Jadi walaupun Indonesia ini adalah muslim terbesar sedunia populasinya, tapi kenapa belum menjadi bangsa yang besar? Jawabannya apa kemarin? Karena baru berislam, belum mukmin, belum beriman. Jadi kamu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minun, in kuntum mu'minin, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak akan menjadi bangsa yang hina, kamu tidak akan menjadi pribadi yang hina, yang rendah, kamu tidak akan menjadi orang yang berkepribadian cemas dengan berbagai sematan pada kamu. Wa antumul a'laun, kamu adalah orang-orang yang tinggi, mulia, berharga, mulia jika kamu orang yang beriman, jika kamu bersama iman. Fasilitas-fasilitas mewah keimanan senantiasa akan kita dapatkan, kita bisa menjadi pribadi yang unggul. Kita bisa menjadi bangsa yang terdepan dengan apa? Iman. Iman ini yang harusnya kita upgrading selalu. Status iman ini yang harus selalu kita naikkan. Ada banyak sekali fasilitas Allah, dan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang mukmin. Cuma untuk begitu tahapannya gimana, Ustaz? Tahapannya seperti apa? Ini penting juga, tapi mau ke materi atau ke iman dulu ini? Hah? Masuk kayak tolak atau upgrading iman? Takutnya gak bisa berhenti nih kalau udah upgrading iman ini. Hah? Kalau ya tolak, kasihan juga, belum banyak yang menikah udah bicara tolak lah. Menikah aja belum, nggak bicara tolak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saya kira penting sekali upgrading iman ini. Memang seharusnya 15 menit sebelum tadabur upgrading lagi imannya, harusnya. Karena begini, al-iman qabla al-Qur'an. Para sahabat bilang, dulu kami diajarkan iman sebelum diajarkan Al-Quran. Makanya, karena kami sudah diajarkan iman, begitu diajarkan Quran, maka bertambahlah hidayah kepada kami. Makanya, karena kami sudah diajarkan iman sebelumnya, ketika diajarkan Quran kepada kami, maka bertambahlah hidayah kepada kami. Hudan lil muttaqin. Nah, dari awal-awal juga saya terus pompa keimanan itu, walaupun di sela-sela materi juga terus saya pompakan keimanan, supaya Quran atau ayat-ayat Allah di dalam hati kita ini menjadi penyubur bagi semua keyakinan-keyakinan yang kita miliki, menjadi kuat, menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang unggul. Sebab kalau kita udah bicara tolak, bicara hamil di luar nikah, bicara anak-anak yang susah disebut bin bapaknya, banyak anak-anak sekarang statusnya bin ibunya, apalagi promo-promo nonton Paris I'm in Love ya, gitu. Ajak ya gebetannya, ajak ya pacarnya, ajak ya, gitu. Di zaman sekarang sudah terlalu terang-terangan. Hamil di luar nikah itu sesuatu yang dianggap sesuatu yang memalukan bagi keturunan. Karena gaya hidup betul-betul sudah terlalu jauh dalam kesesatannya. Makanya malam hari Anda bisa bergabung dalam tadabur-tadabur seperti ini. Ini sebetulnya sedang membuat benteng hidup. Ya, ini menjadi benteng pemisah antara kita dengan kebejatan yang kadang kita suka. Tapi dengan duduknya tadabur seperti ini, duduk bergaul dengan orang-orang yang saleh, setidaknya kita terlindungi. Setidaknya setan tertutup peluangnya untuk mencelakakan hidup kita. Karena saya bangga sekali kepada anak-anak muda yang pulang kerja, yang tentu juga tidak lagi seger banget, tapi mau duduk, bahkan pada besok kerja bangun pagi lagi. Ini jangan dianggap sesuatu yang ringan. Ini akan memberikan dampak besar. Terlindungi hati kita, terlindungi mata kita, terlindungi telinga kita, sehingga kita juga terlindungi dari kehidupan luar yang bisa menyesatkan kita semua. Dan inilah salah satu jalan penting untuk meningkatkan kualitas iman. Dari mana mulainya iman itu? Saya mulai dari yang paling basic. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Nah, coba cek nih. Sebut nama Allah dalam keheninganmu, dalam kekhusyuanmu. Katakanlah misalnya, astaghfirullah, kumohon ampun kepadamu ya Allah. Ada gak rasa takut di situ? Tentu rasa takut akan muncul kalau dapat ilmunya. Misalnya, beruntunglah orang yang tidak pernah mengingkari syahadatnya. Barang siapa ketika dibangkitkan dari kubur dan berhadapan dengan Allah tetap beriman kepada syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tenang hatinya berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal situasinya saat itu dibangkitkan dari kubur sendirian dalam keadaan yang sangat menakutkan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa mengagungkan asma Allah dan Allah agung di dalam jiwanya, lalu mati tetap tidak mengingkari syahadat, kepada mereka turun yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Allah akan meneguhkan kalimat hebatnya, yaitu syahadat, yang ada di dalam hatinya, yang tidak pernah luput dari hatinya, dan akan dimudahkan hisabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit, kepada orang-orang beriman yang imannya tidak pernah membatalkan syahadatnya. Nawaqidu imani, karena ada orang yang sering batal syahadatnya tiap hari itu, yang namanya pagi beriman, sorenya kafir lagi, malam beriman, paginya kafir lagi. sering dia copot, aku bersaksi kepada engkau ya Allah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk aku sembah selain engkau saja. Dan aku bersaksi ya Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada. Itu yang pertama. Ya Allah, kecuali engkau saja ya Allah. Dan aku bersaksi pada Rasulullah bahwa dia adalah hamba Allah, tapi dia juga adalah utusan Allah. Jadi dia tidak pernah mengingkari itu di dalam jiwanya. Dia tidak pernah membatalkan syahadatnya dengan mendahulukan akal, dengan sekularismenya. Berani mengatakan sains yang bersifat empiris lebih saya percaya ketimbang hadis Nabi yang gak masuk akal. Orang seperti ini bisa batal syahadatnya, terutama syahadatnya kepada Rasulullah SAW. Nah, orang yang meninggal dunia tetap membawa syahadat yusabbitullahu allazina amanu bilqawli tsabit, Allah akan ringankan hisabnya dan Allah akan teguhkan pendiriannya dan akan Allah buat dia kuat dan kemudian tentram jiwanya. Memang butuh ilmu untuk bisa merasakan nama Allah yang agung di dalam hati kita itu. Anda mau tahu seberapa dahsyat Allah di hadapan Anda? Coba periksa hatimu. Periksa hatimu. Coba sebut nama Allah. Kalau tadi astagfirullah, ada gak rasa takut? Kalau Anda bilang subhanallah wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, wahai zat yang maha terpuji, muncul gak harapan kepada Allah yang maha suci, yang tidak ada sedikit pun celak pada dirinya, yang tidak ada sedikit pun kehinaan pada dirinya? Muncul gak harapan itu? Lagi-lagi butuh ilmu memang. Seberapa agung Allah di hadapan kita? Periksa. Seberapa agung namanya di dalam hati kita? Dikisahkan Abdullah ibn Abbas, ketika satu hari dianggap melenceng oleh sahabat, lalu sahabat yang lain menegur, "Hai ibn Abbas, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah, jangan begitu. Merah padam wajahnya kalau nama Allah yang disebut." Kalau nama Allah yang disebut, langsung merah padam. Saking takutnya. Kenapa? Karena nama Allah begitu agung di dadanya. Orang-orang yang beriman itu banyak menyebut nama Allah di dalam kalbunya. Ketika semua terkait asma Allah, dia sangat tertarik. Karena inilah Sang Maha Kekasih yang paling membahagiakannya. Kalau diperintahkan kepada kita misalnya, "Qul alhamdulillah," katakan alhamdulillah. Orang yang tadinya sedih, duka, bingung, galau, kalau nama Allah disebutkan, "Bro, jangan galau bro, katakan alhamdulillah." Baru dengar nama Allah saja, wajahnya berubah langsung berseri. Rona wajahnya, pori-pori wajah kebahagiaannya, senyumnya bahagia sekali kalau disebutkan nama Allah, alhamdulillah. Yang lagi susah-susahnya, lagi sakit-sakitnya, takut-takutnya, disebut tawakkal Allah. Wahai sahabat, kenapa kamu sirip? Tawakal Allah. Kalau nama Allah disebut dan disebutkan kata tawakal, langsung tegar kembali jiwanya. Tidak berlama-lama dalam kesedihan. Nah, sekarang coba periksa hati kita sendiri. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka, kriteria mukmin itu, yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Jadi ini proyek iman. Jadi kalau saya tanya kepada Anda, apa kabar imanmu hari ini? Ada beberapa hal yang harus kita fokuskan. Jadi percayalah, kamu bicara karir, mau bicara masa depan, bicara kesuksesan masa depan, ini kamu fokuskan. Fokus proyek iman, membangun iman. Masyru bina al-iman. Proyek bagaimana membangun iman di dalam jiwamu. Kamu kan jadi orang sukses sesungguhnya. Ini kadang sekolah, kuliah, training, kerja, mengejar, akhirnya lelah. Karena tambah harta, enggak tambah iman. Tambah ilmu, kuliah, enggak tambah iman. Ya. Tambah banyak proyek, malah tidak bertambah. Ini semakin capek hidupnya. Padahal kalau hidup itu sudah ada skala prioritasnya, proyek terbesar hidup kita adalah proyek membangun iman di dalam diri kita. Pasti nanti Anda tuh akan bikin nanti apa skala-skala prioritas. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sekarang mau tahu seberapa dahsyat pesan Allah yang hebat itu bagi kamu? Coba dengarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran dibacakan di telingamu, bertambah gak volume iman? Bertambah gak kualitas tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu dua output penting. Dua output orang yang diperdengarkan ayat Quran di telinganya adalah bertambah imannya, bertambah pula tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ini proyek iman yang harus kita bangun yang kedua. Setelah hati kita kaitannya dengan asma Allah, yang kedua adalah telinga dan hati kita juga terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa bangsa kita masih begini dan kenapa kita masih seperti ini nasib kita? Nah, hari ini, malam ini, kalau mau merubah nasib, maka tidak ada yang paling penting untuk kita tingkatkan, melainkan iman. Saya ngobrol-ngobrol dikit. Ini kita bicara Indonesia. Kan kemarin kita bahas surat Al-Hujurat ya. Qalatil a'rabu amanna kul lam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Datanglah seorang Arab Badui dari kampung, dari ujung kampung kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah beriman. Kan gitu. Gitu ya. Apalagi bilang saya lah penggerak ulama se-Indonesia datang ke Jakarta 212 kan gitu. Ulama yang lain ketawa gitu. Dua satu dua ini gak ada yang berhak mengklaim sayalah gitu. Gak ada. Semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia juga terlalu gak becus untuk bisa mengendalikan peristiwa pada hari itu. Saya juga gak tahu siapa panitianya. Gak ada yang berhak sebetulnya. Tapi kita kembali, kalau kita lihat kualitas orang Islam Indonesia nih, berdasarkan ayat ini, datanglah seorang Arab Badui berkata, saya beriman. Kata Rasul, berdasarkan wahyu dari Allah, katakan kepada dia, kamu baru berislam. Kamu belum beriman. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam dada kamu, ke dalam kalbu kamu. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Jadi masih di tenggorokan. Masih di simbol-simbol luar. Ya, kalau bicara indikator di Indonesia misalnya. Saya baru lihat tadi. APBN Indonesia itu 2.222,7 triliun. 2.222,7 sekian triliun. Kalau nih orang-orang yang kerja semua nih bayar zakat gitu ya, dengan hitung-hitungan mudah, dari angka umat Islam jumlahnya dihitung sekarang nih, ada yang sudah menghitung dari Basnas dalam penelitiannya, di luar deposito, tabungan-tabungan, dari yang kerja saja dengan sebagian bisnis, harusnya 217 triliun. 217 triliun. Tapi kalau dihitung sama yang lain-lain semuanya, bisa di atas 400 triliun. Artinya 1/5 APBN. Tapi faktanya, berdasarkan Basnas, LAS, dan semua lembaga-lembaga zakat dijadikan satu, tapi yang individu susah lah menghitungnya ya, yang zakat sendiri gitu, nggak lewat lembaga. Yang orang Indonesia itu yang zakat itu cuma 6 triliun. Dari 217. Ini cerita orang kerja yang zakat lah gitu ya, yang kelihatan. 6 triliun dari 217. Jadi udah 211 yang mana tuh? Kalau kita scoring nih, nilai zakat umat Islam Indonesia A, B, C atau D? Scoringnya. Jangan-jangan ada E lagi. Itu scoring. Dari angka yang terlihat dulu. Salat. Berapa jumlah orang Islam Indonesia yang salat 5 waktu? Ya, lihat aja masjid-masjid itu. Kalau Jumatan berapa gitu kira-kira dikali sekian, maaf, itu hitunglah yang satu minggu sekali ya Jumatan. Kita belum bicara kan perintahnya bukan i'malu as-salat tapi aqimus salat, bukan kerjakanlah salat tapi dirikanlah. Kalau pakai kriteria itu ya dihitung yang nggak khusyuk, yang wudhunya berantakan, yang salat asarnya jahar. Belum lagi diukur bacaannya, apa la hawla wala quwata illa billah aja berantakan, subhanahu wa ta'ala juga berantakan gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira berapa scoring sholat orang Indonesia ini? A, B, C, D, E gitu. Itu juga lihat orang yang pergi umroh, pergi haji gitu, modalnya apa gitu ya. Pokoknya bisa berangkat di sana. Yang penting muter-muter aja gitu tuh. Tidak merendahkan, tapi inilah yang menyebabkan sebetulnya kenapa walaupun kita muslim terbesar, ya masih begini. Kan saya bilang, kalaupun kita semua bayar zakat, tidak infak, tidak sodakoh, tidak wakaf, tidak jihad harta, zakat kita itu andai pun semua nih bayar zakat semua gitu ya, itu pun minimal survive, nggak miskin, apa nggak fakir lah ya, miskin naik dikit di atas miskin gitu. Tapi untuk menjadi kelas menengah berat, karena domain menjadi kelas menengah dalam sebuah komunitas muslim, kalau sudah berani infak, sedekah, wakaf, kalau perlu jihad, harta. Saya tanya sama siapa, Spirit of Aksa, berapa dana kamu? Wah, hampir 2 miliar Ustaz. Orang saya bangga punya duit hampir 2. Bro, satu rudal itu 10 miliar, 1 juta dolar satunya. 1 juta dolar itu kira-kira berapa miliar? Dengan 13.500. Hah? 13 miliar, kalau uang lu cuma 2 miliar saya upgrade deh, dinaikin. Bisa beli apanya rudal buat perang itu? Hah? Lu buat petasan gede, petasan doang tapi kan. Nakut-nakutin Israel, aduh, itu cabai rawit, Jadi 2 miliar buat beli petasan cabai rawit sekeliling Tel Aviv. Orang Israel pada bangun, anak-anak bilang, ya petasan, dan gitu. Singapura itu, saya pernah lihat National Day-nya, kan negaranya sempit, tapi kuat pasukan udaranya. Jadi rupanya waktu lagi National Day di Singapura itu, bagaimana mereka menunjukkan pesawat tempurnya, itu jalan raya rupanya terbuka di atasnya. Itu jadi landasan pesawat-pesawat tempur di bawah tanah itu semua. Ya ukuran satu pesawat kira-kira bunuh sampai minimal 100 sampai 1 juta orang lah gitu dia bunuh. Ya cukup untuk lawan Indonesia gitu kira-kira. Sementara pesawat tempur Indonesia gak usah ditembakin. Catnya baru. Baru semua catnya itu di luar. Gimana untuk perlintasan belum dipakai udah keren pada jatuh, berapa orang mati itu. Entah ada dosa apa ini semua. Berapa yang mati itu dalam berapa bulan nih? Aneh dengan pembangunan infrastruktur kita ini. Saya jadi khawatir kadang-kadang mau naik di atas tol ini. Ya kembali kepada kualitas keislaman kita, nggak usah nyalain siapa-siapa. Nah inilah kita. Jadi penting nggak kira-kira proyek upgrading status iman ini? Jadi kalau Anda sukses malam hari ini, pasti keluar, ini yang pertama kali akan Anda kerjakan. Kalau malam ini ingin menjadi orang yang berhasil, menjadi perempuan yang paling berbahagia, menjadi laki-laki yang paling berbahagia dalam hidupmu, pastinya pulang dari sini, proyek pertama adalah masyru' bina al-iman. Proyek membangkitkan kualitas iman kita. Ini sebetulnya yang menjadi keutamaan orang-orang beriman, sehingga mendapatkan banyak fasilitas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah setelah dari dalamnya sudah terbentuk, zikir dan tilawahnya terbentuk, ini memang harus di breakdown, ya. Harus di breakdown. Malu buka WA sebelum baca satu ayat misalnya. Ini kalau punya rasa malu. Kalau nggak tahu malu, ya akhirnya cuma baca di WA tapi nggak baca Quran. Saya sendiri juga lagi belajar konsisten. Nggak tahu per hari ini sampai surat apa nih. Kadang akhirnya menikmati. Walaupun kadang-kadang udah waktunya ditanya gimana WA-nya sebentar. Karena masih baca Quran dulu dan asik gitu. Sekarang baru Al-Ma'idah 105. Nggak berasa juga ya. Karena komitmen untuk satu ayat sebelum baca. Ya udah sekarang Al-Ma'idah 105 misalnya. Dari aplikasi ini. Ya mungkin keuntungannya saya agak paham. Walaupun Anda mungkin lebih paham dari saya, tapi saya ada sedikit paham, jadi saya menikmati. Jadi sebelum baca WA, sesibuk-sibuknya, kalaupun ini okay, saya nggak baca dulu, tapi saya harus bayar utang. Tadi berapa kali saya buka WA, nggak sempat baca. Karena rugi rasanya. Jadi saya ngulang lagi. Yang kira-kira saya kurang paham, kadang saya buka tafsir ketika sudah nyaman di mobil. Dan ini sebagai bentuk komitmen bagaimana memuliakan Quran di dalam hati kita, sehingga kalau mendengar ayat Quran bertambah iman dan bertambah tawakal. Jadi how to-nya mesti kita sendiri yang buat, dan kita harus punya komitmen. Banyak jamu ustaz, bagi dong syari, saya nggak bagi sebelum saya sendiri khatam. Saya takut, tapi kalau lu sendiri mau cari lebih bagus gitu. Tapi kalau saya share, saya sendiri belum khatam, malu rasanya dan rugi rasanya. Masa ngajar orang, silakan Anda ke surga duluan, nanti saya nyusul. Enggak lah, urusan surga gue duluan lah. Orang kayak gini gak bisa ditipu sama dukun. Nih, nomor loterenya sekian. Kalau lu tahu, kenapa lu yang masang? Gak mungkin hidup lu sengsara kayak begini. pakaiannya gambar, rumahnya gubuk. Goblok. Yang lu goblok yang percaya. Angka sekian yang keluar. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang kalau ini dalam sisi inner kita sudah bangun, harus ada pura-pura zikir. Orang-orang yang beriman itu enggak akan lepas dari zikir. Zikirnya pasti banyak. Terlalu banyak. Ini nih Anda sambil dengerin gini, enggak kehilangan fokus ketika hati sambil terus subhanallah, subhanallah. Saya belajar kok. Ternyata memang istimewa. Zikir ini berbeda dengan yang lain-lain. Enggak, dia enggak mengganggu konsentrasi. Bahkan nih, ini diem nih bocoran dari saya. Kan enggak semua pertanyaan bisa saya jawab. Ilmu saya sedikit, tapi yang menolong saya kadang sebelum saya menjawab, sambil mendengarkan pertanyaan, saya berzikir mohon pertolongan Allah. Subhanallah, subhanak la ilma lana. Ya. Padahal hati saya sebetulnya lagi cari contekan. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Subhanallah, subhanallah. Ketika mendengarkan, katakanlah curhat gitu ya. Ustaz, gimana ini? Kenapa, Bu? Ini sebentar lagi undangan udah beredar nih. Tapi tiba-tiba anak saya kok jadi kayak begini. Anak ibu laki atau perempuan? Iya, tiba-tiba kok jadi enggak siap nikah. Saya juga enggak ngerti masalahnya apa, dia curhat kayak gitu. Tapi kan dia butuh pertolongan, yang bisa menolongnya siapa? Apa yang harus saya lakukan? Saya baca. Sebelum saya dengerin, sebelum sok tahu gitu, saya cari bocoran dulu. Saya mohon kekuatan dulu. Karena yang bisa menyelesaikan persoalan dia adalah Allah. Apa yang saya baca? La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini bocoran, bocoran. Oh, kalau dirinya udah status itu psikolog, psikiater gitu kan? Udah datang, apa kabar? Seakan-akan dialah yang malu sama Allah. Belum tentu orang malah tambah sembuh, malah bisa jadi tambah gila gara-gara. Ya kan? Saya kalau ngeliat psikolog gitu dideketin sesama orang gila gitu kan, setengah lingkaran gitu kan, diajak diskusi. Ya kalau kurang-kurang iman, yang tadinya separuh gila jadi 3/4. Apa harus kita lakukan? La haula wa la quwata illa billah. Sebagai istri gimana caranya supaya makanannya enak bagi anak-anak? Dan makanan ini membahagiakan hidup anak saya. Dan mudah-mudahan ini berkah sehingga nuntut ilmunya juga semakin bagus. Ketika nuntut tupperware anak saya, tupperware apa namanya? Merek itu ya. Apa dong namanya itu? Ya kalau langsung kan makan siang, ini makan pagi yang ngomong. Hah? Ya kotak lah gitu, blok gitu. Itu kalau dia pakai bismillah. Apalagi sambil suami gitu kan, pulang, kamu kan baru ngaji nih, aduh, dia udah rela-rela nungguin kamu pulang malam, ya. Kamu sebelum ngapa-ngapain bikin dia teh. Sambil kamu doakan di situ. Apa doanya? Summum bukmun umyun. Oh, itu gara-gara takut dimarahin lakinya barangkali. Itu ilmu pelet itu. Jangan pakai itu sesat itu. Tapi kalau kamu bacakan misalnya, sambil menunggu apa jalan itu, Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal in, sambil ngulang hafalan, tiup gitu. Tambah sayang dia sama kamu. Dia gak akan pernah pindah ke lain hati. Ya, langsung pas minum sekali bilang, "Mah, biar aku saja." Biar aku saja sebagai suami. Kamu enggak akan kuat, Mah. Baik. Nggak, maksud saya zikirnya. Jadi di segala hal itu, zikir itu di segala hal gitu. Ya. Nggak cuma pada event-event besar. Dan itu ada kenikmatan sendiri. Apalagi di atas itu digonceng sama ojek tuh, kesempatan mati itu lebih besar. Ya, karena tingkat resiko tingginya itu kan yang digonceng ini kan, saya tuh kalau digonceng aja walaupun sama santri sama ustaz tuh tas bisa banyak, karena potensi untuk mati itu tinggi, ya kan, dengan potensi selamatnya. Kalaupun hari itu bisa sampai ya karena pertolongan. Jadi kadang di atas motor itu kita bisa dapat ribu-ribu tasbih itu. Apalagi Rasulullah bilang pesannya. Apa ya? Ada ibadahnya hewan dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Kalau kamu baca itu, kamu akan satu ritme sama mereka. Bukan jadi hewan maksud saya. Bahwa kamu akan mendapatkan fasilitas pertolongan-pertolongan makhluk di sekitar kamu. Dan semua makhluk membaca itu. Sampai burung-burung yang sedang berterbangan bersaf-saf itu. Apa bacanya? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Itu situasi cenderung berpihak kepada kamu. Seluruh kondisi itu berpihak pada kepentingan kamu. Apalagi sering berdoa, ya, itu lebih dahsyat lagi itu. Kamu bukan tipe orang yang menggantung karena selalu menggantungkan cita-cita setinggi langit, gantung terus. Capek jadi orang suka ngarep kan, akhirnya nunggu orang PHP. Padahal itu komentar kamu terhadap persepsi kamu sendiri kan, ya. Kita nunggu orang mengkhianati kita. Jangan kasih harapan dong. Loh, siapa yang ngasih harapan? Padahal dia cuma mengomentari imajinasi dia sendiri. Yang paling realistis hidup itu, kalau selalu membangun keimanan dan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada saudari-saudariku, ikhwati, pada para akhwat, pada akhwati fillah. Semakin kamu menjaga kesucian dirimu, semakin gampang rezekimu. Kamu itu sebagai perempuan tidak diciptakan untuk menjadi pekerja kayak laki-laki. Kamu sebagai perempuan, kamu tidak diciptakan untuk menjadi pencari nafkah seperti laki-laki. Walau kamu belum punya suami sampai hari ini. Walau kamu tidak punya suami lagi, gitu. Sampai hari ini. Gak usah khawatir. Karena rezeki kamu itu gak harus lewat suami. Bagi yang punya suami rezekinya lewat. Bagi yang tidak punya suami, langsung. Untung gak? Untung. Dan cara kamu untuk mendapatkan kelipatan rezeki kepada akhwatifillah, selain menjaga kesucian diri, perbanyak ibadah. Semakin kalau banyak ibadah setelah menjaga kesucian diri, sering-sering berdoa sama Allah. Kalau sudah bisa merasakan dalam kesendirian dan berdoa dengan Allah, itu malaikat-malaikat berada di sekeliling kamu. Rezekinya nambah. Yang ada malah laki lu yang minta tambahan rezeki dari kamu. Terlalu banyak perempuan-perempuan salehah yang kerja cerdas, tapi karena ikhlas, tapi karena dia ibadahnya banyak. Kebanyakan suami begitu malah ditolong sama bininya. Dengan sedikit pekerjaan, tabungannya tidak kelihatan banyak, tetapi pada saat tertentu dia yang menyelamatkan suaminya dan bermanfaat buat pendidikan anak-anaknya. Nah, inilah fungsinya iman dan terus memperbanyak berzikir. Kalau agenda zikir dan tilawah Quran sudah ada output nih, kan kamu sendiri akan tebak nanti ini how to. Ustaz, buktinya hati saya udah bergetar kayak gimana? Ada kebahagiaan deh pokoknya. Kalau untuk menyebut nama Allah. Kalau hari ini enggak banyak zikirnya. Yes. Kan kita harus bikin target sendiri. Itu baca tasbih 1000 kali. Itu cepat itu. Sambil ngerjain macam-macam. Enggak perlu duduk gitu khusyuk. Butuh, enggak harus kayak gitu. Di atas kendaraan sambil antri. Ya. Sepakat sambil duduk kayak begini. Pelajaran dapat, tasbihnya boleh jadi ribuan kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau pakai ilmu lebih dahsyat lagi. Misalnya targetnya pokoknya saya harus bertasbih di awal pagi 1000 kali. Dan insya Allah gak ada yang menghalangi. Mau sambil bekerja, mau sambil buka HP. Ya. Bisa kok semua dilakukan itu. Subhanallah. Jadi hati terus terpaut kepada orang kalau sudah banyak itu percaya. Kamu nih, hari ini atau besok bisa 5000 kali istighfar. Lihat di perubahan dalam hidupmu. Berubah hidupmu. Nanti mimpinya pun beda kalau sudah ilmunya nanti naik itu. Sebab orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dan imannya tinggi, itu firasatnya tajam. Kabut-kabut syahwat, kabut hawa nafsu yang membuat orang gak sukses dalam hidupnya adalah cara berpikirnya. Yang membuat karena dia lambat adalah ketidakmampuan dia menata emosinya. Yang membuat hidupnya banyak kan jatuhnya ketimbang bangunnya karena dia gak bisa mengendalikan syahwat maksiatnya. Bukan orang lain yang nyalip karir itu, lu banyak maksiat. Itu penghalang-penghalang karir semuanya itu. Semakin kamu menjaga kesucian diri, semakin memperbanyak ibadah. Ya Rab, saya tadi pagi juga baca lagi, para nabi itu, warfa'nahu makanan aliyan, para nabi pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia istimewa. Karena apa? Karena zikirnya kepada Allah. Orang yang banyak berzikir itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ayat Quran terus selalu dilantunkan, dipelajari. Kalau masing-masing punya cara lah ya, punya cara. Tapi kalau saya memilih baca satu ayat kemudian saya renungkan, bolak-balik. Kadang-kadang waktu memang agak banyak kemakan, tetapi hati saya bahagia untuk Quran ini. Dapat ilmu satu sebelum tidur atau bangun tidur. Apalagi kalau bangun tidurnya berzikir juga. Kan setelah bangun tidur biasanya baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kalau Anda tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah lagi yang ketiga la haula wala quwwata illa billah. Wow, ibadahmu hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu telah memulai hidupmu. Apalagi sebelum baca target yang 1000 kali tasbihnya kamu baca dulu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. 3 kali kamu baca itu kualitasnya sama dengan orang yang berzikir setengah hari atau 1 harian. Wah itu jiwa akan menggelora penuh kebahagiaan, penuh optimis. Percayalah, gak banyak musibah, gak banyak yang kamu lihat sesuatu yang menyenangkan hatimu. Kenapa? Karena persepsimu sudah dikuasai oleh zikrullah, imajinasimu juga sudah dikuasai oleh zikrullah. Jadi bukan setan lagi yang mengendalikan kamu. Saya pribadi kadang merasakan sesuatu yang aneh kalau tidur belum berwudu. Kalau saya tidur belum berwudu, hari ini banyak sesuatu yang saya lihat itu yang harusnya saya dapat, saya kurang ilmu. Karena saya termasuk orang yang suka memperhatikan ru'yah salihah. Jadi kalau hari ini gak sempat wudu atau gak sempat sholat 2 rakaat, itu rugi besar akhirnya. Ada banyak pengetahuan, ada banyak informasi pendahuluan tentang esok, tentang masa depan yang saya enggak dapat. Jadi ittaqu firasatal mu'min, berhati-hatilah kamu dengan firasatnya orang beriman itu. Orang beriman itu firasatnya tajam. Kenapa enggak banyak kabut di depan matanya? Hidup kita ini tergantung terang atau tidak terangnya kabut pandangan kita ini untuk menentukan masa depan kita itu. Nah, mudah-mudahan malam hari ini bertambah semangat untuk beriman. Agenda keduanya baru itu tuh, dirikan salat. Alladzina yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang beriman dengan beriman sebenarnya. Ini salah satu kriteria menjadi the real mu'min. Haqqul mu'min, ulaika humul mu'minuna. Al-mu'minuna haqqan, yang kriterianya empat. Satu, jika diperdengarkan nama Allah. Dua, jika dibacakan ayat Allah, bertambah iman dan tawakalnya. Yang ketiga, mendirikan sholat, bukan mengerjakan doang. Wah, ini sholat, sholatmu akan jauh lebih dahsyat kalau sudah dengan zikir sebelum sholat. Sudah zikirnya banyak, lalu ditambah sholat, sholatnya betul-betul powerful, sangat powerful sholatnya itu. Semua fungsi-fungsi sholat yang kamu inginkan itu terjadi. Apa saja fungsi sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kamu kadang gak mampu melawan mata kamu sendiri. Kamu kadang kecewa dengan perasaan kamu yang aneh itu. Ya, sholat, hanya sholat yang bisa mampu, yang memampukan kamu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat kamu menjadi pribadi dengan karakter bersih, dengan karakter positif, dengan karakter mulia, dengan karakter pemenang. Dengan semua fungsi-fungsi sholat, jadi fungsi sholat itu akan powerful dan maksimal kalau di luar sholat banyak berzikir. Maka urutannya kayak gitu, sholat sebelumnya tilawah, sebelumnya zikir, baru yang keempat wa mimma razaqnahu yunfiqun. Orang yang suka bersedekah, orang yang gampang berbagi, orang yang tidak pelit, orang yang dermawan itu di mana-mana hidupnya mulia dia. Preman pun seneng sama dia. Karena udah ngasih sebelum dipalak. Akhirnya preman malu sendiri di hadapan dia. Akhirnya dia anak buah tuh preman itu. Benar. Lu mau bawa sama siapa aja, rajin raktir deh pokoknya. Walaupun nggak mahal, ketemu teman gua rambutan seikat, duduk udah makan bareng di situ. Pasangannya soal cocok nggak cocok, masa kopi sama rambutan. Yang penting apa yang bisa lu bawa? Apalagi suka berzakat, ya, kewajiban zakat ditunaikan, berani berinfak harian, infak jumatan, ya, infak bulanan. Wow, pribadi-pribadi yang seperti itu pantas untuk mendapatkan banyak kelipatan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inilah upgrading status keimanan. Nah, Anda punya waktu nanti mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Rencananya Ramadan tanggal berapa mulainya? 17 Mei. Sekarang tanggal berapa? 22 Februari. Jadi berapa bulan lagi? Berapa hari lagi? Maret, April. Berapa hari? 81 harian gitu kira-kira. Atau 80 lah gitu. Nah, enggak mungkin mendadak dapat Lailatul Qadar kejang-kejang. Ya Rasul aja berdapat wahyu panas dingin, ya lu langsung kaku mati. Bagus kalau dapat, tapi kayaknya Allah sayang lah sama lu. Gak mungkin dikasih lagi, gak siap kan gitu. Jadi harus penyesuaian kan. penyesuaian diri mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti. Nah, berarti kan kalau Rasul itu menghadapi bulan Ramadan dari berapa bulan sebelumnya? 2 bulan sebelumnya kan? Rajab, Syaban. Ya, Rajab Rasul sudah start kan? Untuk preconditioning. Sama Anda mau olahraga langsung tancap gitu, nggak pakai warming up. Wah, rusak badannya. Gitu? Otot ini kadang-kadang nih, kalau kita nggak lenturin dulu, tiba-tiba bisa putus itu. Tapi dia otot tuh kalau kita sudah lenturkan, terserah lo mau bawa kemana, dia sudah siap kan? Kalau sudah scratching misalnya, silakan main gitu ya. Olahraga yang agak berat. Tapi belum scratching, langsung tancap gas. Ya kalau masih muda-muda kayak gini sih bagus ya. Ya masih, tapi udah di atas kepala 4, kepala 5. Tapi saya sendiri kenanya di kepala 4. Karena tiba-tiba menjadi pemain pengganti, belum scratching, tek-tong, selesai. Itu fisik, jiwa manusia. Mudah-mudahan nanti iman kalian memuncak dan mendapatkan terpilih Lailatul Qadar, insya Allah bisa istiqomah sampai meninggal dunia. Dan kalau sudah pada derajat itu, Allah sudah takdirkan kamu masuk di dalam siratal mustaqim. Kan yang Anda minta itu tiap hari kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah pada posisi itu, maknanya begini. Sirat itu jalan yang besar, yang lurus, yang pendek, yang setiap orang berada di atas jalan ini gak punya pilihan kecuali ikut jalan lurus itu. Kalau Allah sudah memasukkan kita ke jalan itu, kamu gak akan punya pilihan lain kecuali harus berjalan di jalan Allah. Itulah orang-orang yang beruntung itu. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina. Kan gitu, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah kuberikan nikmat kepada mereka. Manhum alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalin wa hasuna ulaika rafiqa. Badan kamu masih di dunia, tapi ruh kamu di atas siratal mustaqim sudah satu track dengan arwahnya para nabi dan rasul, satu track dengan arwahnya para siddiqin, satu track dengan arwahnya para syuhada, satu track dengan orang-orang salihin. Gak bisa kemana-mana. Kamu-kamu udah terlalu jatuh cinta dan pilihan-pilihan hidup yang lain menjadi gak menarik dan dibikin gak mampu oleh Allah untuk memilih jalan yang sesat itu. Walaupun kelihatan uangnya banyak, status keduniaannya hebat, kamu lebih memilih bersama orang-orang yang soleh ini. Semoga bisa dimampukan pada level itu. Nah, tapi yang level basic kerjain dulu ini. Al-mu'minuna haqqan level 1. Nanti ada lagi mu'minuna haqqan itu. Level berikutnya. Ya minggu depan lah ya. Tolak kapan dong kalau kayak begitu. Oke, sekarang diskusi dulu. Tanya jawab silakan. Yang bertanya dengan tulisan di saya prioritaskan. Saya harus bagaimana Ustaz? Dalam hukum Islam, saya sudah ditalak 3 oleh suami. Maka saya memilih pulang ke rumah orang tua. Karena waktu itu, setelah saya bertanya, Ustaz atau Ustazah, hubungi kami, bukan lagi bersatu suami atau istri, dan tidak boleh satu rumah lagi. Atau bukan mahramnya lagi. Oke. Maka saya memilih pulang ke rumah orang tua karena waktu itu setelah saya bertanya kepada ustadz atau ustazah, hubungan kami bukan lagi berstatus suami istri dan tidak boleh satu rumah lagi atau bukan mahramnya lagi. Tetapi dalam hukum yang berlaku di Indonesia, hubungan kami dimediasi dan disarankan untuk rujuk kembali. Iya. Kalau bicara hati, memang saya masih mau memperbaiki hubungan rumah tangga ini. Bagaimana ustadz? Alhamdulillah. Kalau ada orangnya, saya bilang baca dulu alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah dulu. Kenapa? Karena kamu masih ada keinginan mau memperbaiki hubungan rumah tangga. Itu yang mulia. Sebelum kamu mulai, bilang dulu alhamdulillah. Tapi berat Ustaz, sebelum kamu ngomong berat atau terlanjur ngomong berat, bilang la haula wala quwata Jangan terlalu ngandalin diri sendiri. Hati manusia ada di ujung jemarinya Ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha. Qulubul ibad baina asabi'i Ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha. Hatinya hamba itu ada di ujung jemarinya Ar-Rahman. Dia bisa balikkan kapan saja. Kalau Allah mau tinggal dikasih mimpi serem. Kalau lu gak nikah, gak ambil istri lu, mati lu besok, lu nerakanya buruk, bisa aja Allah gitu. Saya gak bercanda nih ya. Pokoknya, alhamdulillah dulu, gak usah galau. Nah, tinggal begini. Dalam kondisi ingin memperbaiki, memang mentalnya harus dua kali lipat. Karena untuk jadi baik saja, kan kalau ditanya, sebetulnya kamu sakit? Ya sakit sih Ustaz kalau mikirin. Nah makanya gak usah dipikirin sakitmu. Itu resiko, apa? Modal kuatnya. Misalnya ingin memperbaiki, oke kita ketemu. Tapi masing-masing mau mengungkit. Misalnya nih kamu nih sebagai istri ingin memperbaiki hubungan, ya udahlah kita mohon maaf. Ya enak aja, saya sakit, kamu gini kan? Kita terpancing juga nggak ingin mengungkit masa lalu. Kalau itu terungkit lagi, ya sudah tambah dalam. Jadi harus powernya mesti dua. Begini saja, jangan kayak tukang parkir. Balas, jangan. Saya sering nasihat tukang parkir, jangan begitulah. Biar Allah saja yang balas. Kamu bilang kiri atau kanan. Saya buka jendela dulu, sini kamu. Enggak usah begitu dendam. Apa po? Maksud Bapak? Enggak usah dendam, balas gitu. Kalau kamu parkirin, saya bilang kiri atau kanan gitu. Itu mungkin kayak saya terlalu ikhlas barangkali ya. Ini begini. Jadi kalau ingin menjadi pelaku perbaikan, muslihah, ya, kita sendiri itu yang ingin melakukan perbaikan, apalagi yang namanya rumah tangga sudah di ujung tanduk. Ini bahaya. Kalau kamu masih berpegang pada ego. Sudah. Ya Allah, kuatkan aku. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aku sudah maafkan semua apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Dan cukuplah engkau yang menjadi saksinya. Dan cukuplah engkau yang tahu. Aku tidak minta pujian dia, aku tidak mau minta dihargai oleh dia. Cukuplah engkau yang bayar itu semua. Ah, ini satu power. Power kedua adalah, orang Jawa itu bagus punya prinsip sing waras. Itu bagus banget. Kadang sebagai istri harus lebih dewasa dari suami, kadang. Ya, apalagi suami yang sudah salah, udah punya cadangan gitu. Ya, wah ini lebih berat lagi. Tapi semua bisa dirubah dengan izin, kalau memang punya ingin niat baik. Gitu ya. Pada masa seperti itu, tapi saya tidak tahu nih. Persoalan kamu di sini kan sudah ditalak tiga oleh suami. Kalau memang sudah ditalak tiga oleh suami, memang ini perlu ilmu juga. Kapan kamu bisa mengatakan ini talak tiga sudah jatuh? Oh, karena sudah tiga kali dia ngomong dalam jeda yang tidak terlalu lama dan tidak pernah minta maaf di antara keduanya. Ya. Memang kalau pergi ke KUA biasanya agenda utamanya adalah mediasi dulu. Enggak langsung, itu bagusnya KUA, hukum negara. Ya, dimediasi. Tapi kalau kamu yakin ini belum talak tiga, dan kamu sudah jelaskan berdua di depan hakim, hakim belum bilang ini talak tiga, karena barangkali kalau definisi negaranya kan talak tiga itu kalau sudah dapat pernyataan dari hakimnya, sudah keluar surat itu. Nah, ketika itu belum keluar dan kamu sudah sampaikan ke hakim bahwa ini belum jatuh talak tiga, mau ada mediasi, majulah. Tapi itu saya bilang, modalnya itu harus dua kali lipat. Dan Allah saja yang bisa merubah. Kamu belum tentu kuat. Selebihnya terserah Allah. Kalau sudah nanti ujungnya sampai, nanti Allah yang putuskan lanjut atau stop. Dua-duanya pasti bagus buat kamu. Kalau ternyata lanjut, kamu tidak menjadi pribadi yang menyesal, tidak menjadi pribadi yang hina. Kalaupun ternyata putus, mungkin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi bikin netral aja dulu, enggak usah ada harapan. Ikuti alur Allah Subhanahu, ikuti saja. Jangan terpikir, oh ada si ini udah siap gini, banyak juga kok yang naksir gue, ya repot. Kalau terbetik di pikiran, cuma lu yang bisa gitu. Gue juga bisa, udah sama-sama. Masuk lumpur hidup. Dua-duanya masuk lumpur hidup. Harusnya kalau mau kembali itu, enggak usah ada pikiran-pikiran putusin semua yang bisa mengganggu. Itu setan semua. Ya. Berat pertanyaannya. Ya, saya doakan. Intinya saya doakan semoga kepada yang bermasalah di rumah tangga ini, ya wadud, ya wadud, ya wadud, suburkanlah kembali rasa cinta mereka berdua. Mampukanlah mereka berdua menjaga amanah perjanjian agung yang sudah dibacakannya di hadapan kau di saat akad nikahnya, ya Allah. Amin. Ada yang lain? Ya, nggak ada lagi tulisan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi kan mengatakan bahwa kenapa diajarkan iman peluk Quran? Karena setelah iman dengan Al-Quran akan mudah mendapat hidayah. Yeah. Jadi pemahamannya gimana Ustaz? Kan kalau saya sebagai orang awam nih, rukun iman kan ada 6. Nah, salah satu ada Al-Quran. Jadi bagaimana pemahaman iman sebelum Quran seperti ini? Terima kasih. Iman kepada Al-Quran, ya, pertama yang harus kita yakini dulu secara paling gampang nih ya, bahwa seluruh isi Al-Quran berasal dari Allah. Dan ini adalah kitab Allah, itu yang paling ringan dulu. Kalau itu sudah ada, dan kamu yakin bahwa inilah firman Allah yang diturunkan oleh Jibril, diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril ke kalbu Muhammad yang suci sampai hari ini dan terjaga dari distorsi, nah itu udah modal awal yang paling basic. Selebihnya kalau mau lebih naik lagi, biasanya di training-training tadabur saya kasih, mindset kamu dalam melihat Al-Quran itu sesuai dengan nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai Al-Quran, Al-Quran sebagai Alkitab, Al-Quran sebagai Hudan, Al-Quran sebagai Furqan, Al-Quran sebagai Mubin, Al-Quran sebagai terus. Kalau satu-satu itu mampu kamu jabarkan, kamu akan melihat iman kamu menjadi begitu berwarna dalam melihat Al-Quran. Apalagi ditambah dengan yang ketiga, sikapi Al-Quran sebagaimana sifat Al-Quran. Misalnya la raiba fih. Quran itu enggak suka disikapi dengan separuh curiga. Walaupun istilahnya hermeneutik, walaupun istilahnya pendekatan kritis terhadap Al-Quran, tapi ingat ya, Quran gak mau diinteraksi dengan curiga. Atau makna yang lebih aplikatif, orang itu kalau beriman sama Quran, cara dia membaca Quran beda dengan membaca kitab biasa. Yang lagi haid tidak boleh membacanya. Oh berarti yang sedang tidak haid sebaiknya gimana? Bersuci, berwudu. Waktunya yang paling prime time. Tempatnya yang paling istimewa. Menghadapnya ke kiblat. Karena ini perkataan Allah yang sangat berat. Ya. Maka kadang-kadang kita harus mengikuti pilihan Allah. Bangun sepertiga akhir malam. Sebelumnya sudah berwudu. Salat. Setelah sholat malam, bacalah Quran secara tartil, pelan-pelan. Nah, itu ada metodenya. Jadi kalau orang sudah beriman, nanti ketika Quran dibacakan menjadi begitu mudah dicerna hidayahnya. Gitu ya, itu singkatnya. Ada yang lain? Ya, kasih mic ke depan. Nah, jangan dimatiin tadi, pencet sekali aja sampai muncul warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi apa flyer yang tema hari ini saya share ke itu Ketus. Ada yang tanya juga nih. Iya. Saya sampaikan aja. Iya. Ya. Orang ini sudah sidang perceraian. Iya. Sudah sampai putusan-putusannya sudah ada. Iya. Jelas sudah ada. Nah, tinggal tahap akhir tanda tangan sama dari pihak laki-laki ini kasih uang iddah. Kasih uang? Iya. Hiddah, ya. Uang hiddah. Iya. Kalau dari pertanyaannya apa? Nah, maksudnya gini, si hakim masih ngasih kesempatan kepada pasangan ini masih bisa berikut kembali gitu, tapi si perempuannya bingung secara hukum agamanya gimana kalau putusannya sudah turun. Secara hukum agama gimana kalau putusan dari pengadilannya sudah ada gitu, sudah turun. Jadi sudah cerai maksudnya gitu. Iya, tetapi hakim bilang sebelum uang iddahnya dikasih masih bisa rujuk lagi gitu. Sebelum uang iddah dikasih masih bisa rujuk lagi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Apa itu iddah? Ya. Masa iddah. Masa iddah itu adalah masa tunggu. Ya. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hamil sampai melahirkan. Kalau cerai hidup selama 3 kali masa suci, ya, 3 kali masa suci dari haid. Istilah uang iddah, ya, uang masa tunggu. Iddah itu terjadi kalau sudah ada cerai. Gak ada iddah kalau belum ada cerai. Mungkin yang dimaksud adalah antara talak satu sama talak dua sama talak tiga. Kan enggak digauli. Mungkin dia berpisah. Gitu ya. Ini mungkin yang bertanya enggak paham. Jadi nanti kalau hakimnya enggak salah insya Allah. Mungkin kamu karena enggak pengalaman jadi. Saya agak bingung tadi dengan pertanyaannya. Ya. Nah, saya telusuri dulu jejaknya supaya berpikirnya nyampe. Nah, jadi yang namanya iddah itu setelah terjadi talak tiga. Ini enggak boleh terima orang baru. Enggak boleh dandan. Enggak boleh minta kecantol gitu. Ada newcomer presentasi pun jangan. Walaupun presentasinya itu tidak terlalu vulgar, hindari dulu gitu. Kalau kamu tahu nih bakal nyerempet-nyerempet nih gitu. Dari pihak laki-lakinya mungkin masih dibenarkan dalam agama, tapi si perempuan harusnya kan menghindar. Ya namanya laki-laki, kurang ajar yang laki-laki itu. Kuburan bini belum kering, udah nyari lagi. Nah, tetapi kalau kamu maksud antara jarak boleh masa rojak, boleh masa rujuk masih boleh, antara satu dan dua, antara dua dan tiga itu masih ada rentang waktu itu, ya memang itu kewajiban suami di masa ini semua. Saya tidak bilang masa iddah ya, walaupun perbedaan istilah ini jadi banyak, tapi gampangnya kalau antara talak satu ke talak dua ke talak tiga ini memang istri tidak punya penghasilan, udah harus ngurusin anak gitu kan. Ini kan menjadi tanggung jawab suami. Tapi suami kaya jenis bandot ini kadang-kadang udah istri gak dinafkahi, alasannya marah, anak-anak juga gak dibiayai gara-gara marah. Ini bangkrut betul yang kayak begini nih. Laki gak tahu diri yang kayak begini nih. Mohon maaf saya agak kasar gitu ya. Durhaka dia pada istrinya, durhaka juga pada anaknya. Jadi harus tetap seperti biasa dong. Ya, yang menjadi hak dia ya dikasih. Lu boleh marah, lu boleh kecewa, tapi apa yang menjadi hak dia? Nah, terus di masa iddah setelah itu, ini yang boleh kembali. Ya, kalau sudah dikasih biaya, si perempuan juga masih mau nerima, ya balik lagi bisa. Tapi kalau sudah talak tiga, menuju misalnya 3 kali masa suci, ya 3 kali masa suci, ya tetap harus dikasih, dinafkahi perempuan sampai dapat jodoh yang baru. Gitu loh maksudnya. Ya, kalau belum jelas tanya ke kawal lagi. Ada yang lain? Ya, kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanya Ustaz, apa hukumnya bagi seorang mukmin yang mendoakan orang kafir yang telah meninggal? Dia mendoakan apa doanya? Kebaikan dengan bahasa Indonesia supaya diterima yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah status keimanannya akan menjadi yang dilarang dalam agama adalah satu, memintakan ampun buat orang kafir, dilarang. Ya Allah ampunkanlah dosa ayah Ibrahim Azar misalnya, Ibrahim dilarang untuk itu. Sebetulnya orang-orang kafir gak boleh kita bilang almarhum Chiang Kai-shek misalnya gitu ya, karena dibalik kata almarhum yang dirahmati Allah bermakna juga al-maghfur lahu. Ini lebih tinggi dari sekedar minta diampuni. Almarhum itu bisa bermakna mudah-mudahan dosa-dosanya menjadi pahala semua, mana almarhum itu sebetulnya. Jadi gak bisa orang kafir kadang-kadang di koran almarhum ya tan siapa begitu, gak bisa. Nah kalau doa kepada orang kafir tidak terkait dengan memohon pengampunan dosa, tidak terkait dengan dosa-dosanya didaur ulang menjadi pahala, ya sekedar misalnya minta hidayah, masih ada apa? Peluang masih ada. Masih ada peluang. Jadi pokoknya satu, tidak boleh memintakan ampun. Yang lain silakan doakan yang lain. Sampai enggak? Wallahualam. Allah nanti yang akan menyeleksi dari kata-kata itu. Tapi Allah marah. Yang Allah gak suka kalau kamu memintakan ampun. Memintakan hidayah mungkin masih bisa. Peluangnya masih ada? Terserah Allah. Gitu ya. Benar, Ustaz. Memintakan hidayah sementara orang yang didoakan itu sudah meninggal. Iya, masih ada. Buat orang tuanya misalnya, silakan saja. Oke, kalau yang kedua, kalau dia memintakan ampun, apakah dia akan berubah menjadi orang murtad? Tidak. Dia cuma Allah marah sama dia. Itu pun kalau dia tahu tapi dia minta. Tapi kalau dia bodoh tidak tahu tentang itu, ya, seperti halnya istighfar Ibrahim kepada ayahnya sebelumnya, Allah tegur, dan saat itu Ibrahim sudah faham, maka Ibrahim berlepas diri dari perkataannya. Jadi dia tidak murtad. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat meningkatkan status keimanannya dan di upgrade terus ya. Baik keimanan dari sisi dalam maupun dalam bentuk luarnya, syariatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu depan insyaallah kita lanjutkan tentang ila dan talak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.